candle bagiku. Kau buat aku tak mampu. Suka, jangan lupa subscribe terus, YouTube channel kita, dan juga like video ini terus, serta share ke teman-teman kalian semua. Terus jika kalian ada request, kalian boleh komen di bawah. Ya. Silakan komen, jangan lupa di follow Instagram kita juga. Instagram, Facebook, Twitter. Namanya sama Afiwkila. A V I W K I L A. Thank you for watching.